Adu Blora, Serikat Pemuda Dukuh Blora. Oh. Ini pemudanya ganteng-ganteng kayaknya Blora ini. Satu lagu kenangan spesial buat kamu semuanya. Juga buat SMP Indonesia dan Miss Anita Pati Selatan, selamat datang. Terima kasih. kasih SNP Indonesia juga pemuda Blora, rukun sekali ya Om.